Babu man sabba ad-dahr faqad adza Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: Babun man sabba ad-dahr faqad adza Allah. Siapa yang mencerca zaman, waktu, berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlullahi ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala fi sahih, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka berkata, tidaklah ini kecuali hanya kehidupan dunia, kami hidup dan kami mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah membinasakan kami kecuali ad-dahr, waktu atau zaman. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Allah ta'ala yu'dini ibnu adam, yu'dini ibnu adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. Di dalam hadis yang sahih disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Nabi berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Namanya hadis apa ini? Hadis Qudsi. Kata Allah, yu'dini ibnu Adam, sungguh menyakiti aku anak Adam. Yasubbud dahr, mereka mencerca dahr, padahal akulah dahr. Aku bolak-balikan malam dan siang. Wa fi riwayah, dalam riwayat, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencerca zaman, mencerca masa, mencerca waktu, karena sesungguhnya Allah lah ad-dahr. Qala al-Imad ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi, berkata al-Imad ibn Kathir dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an dahriyatil kuffar. Allah mengabarkan tentang aliran dahriyah. Aliran dahriyah sejenis aliran ateis atau komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Berarti bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang-orang yang mengakui adanya Tuhan. Tapi mereka yang berkata, kita hidup, kita mati, dan tidaklah hancur semua ini kecuali dengan dahar. Jadi enggak ada yang menakdirkan, enggak ada yang menentukan, enggak ada penguasa. Tetapi dengan waktu akan hancur sendiri segala sesuatu. Ini kata mereka. Dahriyatul kufar, wa man wafaqahum min musyrikin Arab, dan lain-lainnya dari orang-orang yang mencocoki mereka dari kalangan musyrikin Arab dalam mengingkari al-ma'ad, fi ingkar al-ma'ad, dalam mengingkari hari akhir. Al-ma'ad, hari kembali. Ini hari kiamat. Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Mereka berkata, kata Allah, tidaklah ini kecuali hanya kehidupan kita di dunia. Kita hidup, kita mati, enggak ada lagi akhirat. Ma thamma illa hadhihi ad-dahr, hadhihi ad-dar. Maknanya ucapan mereka ini, ma thamma illa hadhihi ad-dar. Laisa hunaka illa hadhihi ad-dar. Enggak ada di sana yang lain kecuali kehidupan dunia. Itu maksud mereka. Wa ma hiya illa hayatuna ad-dunya. Enggak ada lain kecuali hidup dunia. Hidup kemudian mati, selesai. Wa may yuhlikuna illa dahr. Yamutu qaumun wa ya'ishu akharun. Yang satu hidup, yang satu mati. Satu kaum hidup, satu kaum meninggal ila akhirih. Wa ma thamma ma'adun wala qiyamah. Enggak ada di sana hari kembali, enggak ada di sana hari kiamat, enggak ada hari perhitungan, hari hisab ila akhirih. Dianggapnya hari akhirat itu sebagai khayalan semata. Dianggapnya itu hanya gambaran yang diprediksikan dengan khayalan-khayalan dan dugaan-dugaan. Astagfirullah. Wa hadha yaquluhu musyrikul Arab al-munkiruna lil ma'ad. Ini diucapkan oleh sebagian kaum musyrikin Arab yang mengingkari hari akhir. Wa yaqulul falasifah, dan berkata kaum filsafat, ahlul kalam, ahlul mantik, al-ilahiyuna minhum, wa yumkinur al-bada'ah wal-raj'ah, di antaranya al-ilahiyuna minkum, yang menentang Tuhan, barakallahu fikum. Kadang di dalam istilah aliran, kalau menentang takdir, alirannya disebut qadariyah. Sehingga di sini ilahiyun justru menentang adanya Tuhan. Ya, ini mereka-mereka yang menentang seluruh agama, kaum falasifah, filsuf. Hum yunkuruna al-bada'a wa raj'a, karena mengingkari ketuhanan, maka mereka mengingkari adanya permulaan, yakni penciptaan, mengingkari pula adanya raj'a, kebangkitan. Wa taqulu al-falasifatu ad-dahriyah, dan diucapkan yang demikian oleh kaum filsafat dari kalangan Dahriyah atau Dauriyah. Nah, al-munkiruna lis-sani', yang mengingkari adanya pencipta. Falasifah, Dahriyah atau Dauriyah. Dahriyah itu tadi yang menyatakan bahwa yang menghancurkan hanya waktu. Dauriyah yang menganggap begitulah alam semesta, dia muncul, dia hancur sendiri, dia hancur sendiri. Tergantung waktu. Itu seperti Dauriyah. Hancur lagi, muncul lagi, hancur lagi, muncul lagi. Wa yaquluhul falasifah al-munkiruna lis-sani', yang mengingkari pencipta. Al-mu'taqiduna anna fi kulli 36,000 sanah ya'udu kullu syai'in ila ma kana 'alayh. Yang mereka berkeyakinan, ini aliran Dauriyah. Daurah itu sesuatu yang berulang. Setiap tahun misalnya, berarti daurah tahunan. Atau setiap bulan, berarti daurah bulanan. Enam. Kenapa kok aliran air juga disebut daurul miyah? Daurul miyah itu kamar mandi dan sejenisnya. Tempat wudu itu daurul miyah. Karena memang seperti itu. Ini dibuang, ada lagi yang muncul lagi air lagi. Buang lagi, tambah lagi air lagi. Itu namanya pengairan atau peredaran air. Taib barakallahu fikum. Maka Dauriyah meyakini setiap 36,000 tahun akan kembali segala sesuatu seperti sedia kala. Akan kembali segala sesuatu seperti sedia kala. Orangnya umurnya yang berkata seperti ini tidak sampai 1,000 tahun. Sehingga tidak bisa membuktikan benarkah ucapannya. Tetapi kita yang hidup setelah sekian tahun atau sekian 1,000 sekian tahun setelah mereka, tidak melihat adanya yang kembali. Barakallahu fikum. Kita kan bukan hidupnya sekian ribu tahun, enggak. Tetapi zaman yang sudah ada sebelum kita lahir, dengan bukan hanya ribuan tahun, sekian ratus ribu tahun. Oh, fosil ini ditemukan dan ini memiliki umur sekian ratus ribu tahun. Loh, katanya 36,000 tahun balik seperti semula. Kok beda? Enggak sama, belum berulang. Sehingga mereka dibantah oleh mereka sendiri. Mereka yang dulu dibantah oleh mereka yang sekarang. Barakallahu fikum. Dari mana mereka bisa tahu kalau fosil-fosil tadi umurnya sekian ratus tahun? Dengan perkiraan melihat garis-garis yang ada padanya. Sekian satu musim dengan musim berikutnya, maka niscaya batu itu akan berlapis dengan bentuk yang seperti ini dan seperti ini. Sekian ribu tahun berikutnya akan begini lagi, gini lagi, sehingga bisa dihitung oleh mereka. Fosil tersebut. berlapis berapa lapisan. Barakallahu fikum, itu hanya perkiraan juga, tidak pasti. Wa za'amu anna hadza qad takarrara marrat la tatanaha. Dan mereka menganggap kalimat za'am artinya anggapan dusta, anggapan yang tidak benar. Bahwa ini sudah berulang sekian kali. La tatanaha, dan tidak akan berakhir. Fakabarul ma'qul wa kadzabun nuqul. Maka mereka menentang akal mereka sendiri dan mereka mendustakan nukilan. Karena secara akal terbantah sendiri. Para peneliti, para ilmuwan sudah meneliti apa yang ada di sekian ratus ribu tahun yang lalu. Memperkirakan dengan ilmiah. Ini dengan hitungan-hitungan ilmiah. Ilmiahnya mereka. Ilmiah mereka itu dengan percobaan. Apa yang ditinggal oleh Bani Fulan yang mereka tahu itu sekian ribu tahun yang lalu adanya. Peninggalannya kayak apa? Jenazahnya kayak apa? Tulang belulangnya seperti apa? Oh, jadi tulang seribu tahun itu kayak gini. Baik. Nanti kemudian ada lagi pemeriksaan yang berikutnya lagi. Oh, sekian ribu tahun itu kayak gini. Yang mereka tahu sejarahnya. Ini sejarahnya sekian ribu tahun yang lalu. Ini sejarahnya. Maka dikaitkan dengan itu berarti bentuknya sekian. Ditemukan lagi. Yang ternyata lapisan seperti ini sudah berlapis tiga. Berarti 3,000. Ila akhirnya. Maka mereka berarti membohongi akal mereka sendiri. Membohongi akal mereka sendiri. Dan juga mereka mendustakan nukilan-nukilan. Aklan wa naklan mereka tentang. Walihada qalu, oleh karena itu mereka berkata, wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak menghancurkan kita kecuali waktu. Kalau sudah sampai 36 ribu tahun, maka akan hancur semuanya. Nanti berulang lagi dari awal. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, kata Allah, mereka tidak punya ilmu dalam masalah ini. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, tidaklah bagi mereka dengan ini ada ilmu. Mereka tidak punya ilmu dalam masalah ini. Inhum illa yadhunnun, mereka tidak lain kecuali menduga-duga, mereka-reka. Ayatawahhamuna wa takhayyalun, mereka hanya waham. Waham itu menduga, tapi kemungkinan salahnya lebih besar. Wa takhayyal, lebih jauh lagi. Sesuatu yang khayal, sesuatu yang tidak pasti, yang tidak mungkin. Jadi ada gak dinosaurus? Hah? Kayaknya ada ya. Kan tulangnya ditemukan. Barakallahu. Apa itu namanya? Dugaan. Dugaannya ke arah mana? Apakah dhon atau waham atau syak atau ilm? Paling tinggi dugaan, paling tinggi. Bisa jadi kepada waham. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau bentuknya mengecil, makhluk-makhluknya, manusianya, maka itu kita mendapatkan dengan yakin dari riwayat. Bahwa Adam alaihis salam tingginya 60 hasta. Lebih dari pohon kelapa tingginya. Barakallahu fikum. Tetapi mereka menduga-duga dengan berbagai macam percobaan-percobaan mereka. Itu barakallahu fikum. Mereka yang tadi lebih parah lagi. Bukan menduga dengan percobaan-percobaan, tetapi khayal atau waham paling tidak. Setiap 36 ribu tahun. Dari mana itu? Dari nukilan gak ada, dari riwayat Taurat dan Injil gak ada, apalagi Quran. Tidak ada pula percobaan-percobaan. Mana bukti-buktinya? Kalau secara ilmiah kan biasanya ada buktinya. Oh, dulu zaman sekian, zaman ini, zaman ini. Mana? Tidak ada. Berarti itu waham wa ma tahtahu. Waham ke bawah. Kalau naik, disebut apa? 3,000 anu waham ke atas. Hah? ala. Qoma ala. Kalau ke bawah, qoma nazal. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Fa ammal haditsu alladhi akhrajahu sahiba as-sahih. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh sahibah sahih, dua penulis kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dan juga Abu Dawud dan Nasa'i, dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Imam Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, kata Nabi, tabaraka wa ta'ala, yu'zin ibn Adam, sungguh menyakitiku anak Adam. Yasubbud dahra, mereka mencerca dahr. Wa ana dahr, sedangkan aku adalah dahr. Biyadil amr, di tanganku lah segala urusan. Uqallibul layla wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan, la tasubbud dahra fa innallaha huwa dahr, jangan kalian mencerca dahr, karena sungguhnya akulah dahr. Wa fi riwayah, la yaqul ibnu Adam, jangan berkata anak Adam, ya khaybat ad-dahr, duhai jeleknya waktu. Fa inni ana ad-dahr, karena sungguhnya akulah waktu. Ursilul layla wan nahar, aku yang mengirimkan malam dan siang. Fa idza syi'tu qabattuhuma, kalau aku kehendaki Allah cabut keduanya. Kalau aku kehendaki, kata Allah, aku cabut keduanya. Qala fi syarhi sunnah, disebutkan dalam syarah sunnah, haditsun muttafaq ala sihhatihi, hadits muttafaq ala sihhatihi, disepakati kesahihannya, akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dari jalan Ma'mar, min aujuhin, dari sekian jalan, dari sekian wajah atau dari sekian sisi, dari Abu Hurairah. Qala wa ma'nahu, dan maknanya adalah, annal arab kanat min sya'nihim dhammad dahr. Bahwa arab kanat, bahwasanya mereka kebiasaannya, min sya'niha, jadi kebiasaan mereka, mencerca zaman, mencerca waktu. Kanat, karena kabilah. Arab adalah kabilah, maka dikatakan kanat. Wasabuhu indan nawazil, dan mencerca zaman, mencerca waktu, ketika terjadinya bencana-bencana. Lianhum kanu, karena mereka waktu itu, yansibuna ilaihi ma yusibuhum, mereka nisbatkan, ma yusibuhum, apa yang menimpa mereka, ilai, ila mada, ila dahar, minal masaib wal makarih, dari musibah-musibah dan kejelekan-kejelekan. Fayaqulun asabathumu qawari'ud dahar, menimpa mereka kejelekan zaman, menimpa mereka kejelekan waktu. Atau wa abadahumud dahar, mereka dibinasakan oleh dahr. Faida adafu ila dahr mana lahum min asyadaid, kalau mereka timpakan kepada waktu, kepada zaman, apa yang mereka dapati dari syadaid, dari kedahsyatan-kedahsyatan, musibah-musibah, berarti sabbu fa'ilaha, berarti mereka mencerca pelakunya yang menakdirkan. Fakana marji'u sabbiha ilallah, maka berarti kembalinya cercaan tersebut kepada Allah, karena Allah yang menakdirkan, Allah lah yang menjalankan waktu, Allah yang mengaturkan malam dan siang. Idza huwal fa'il fil haqiqah, karena dialah pelaku, ini Allah SWT pelakunya secara hakikatnya, Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan. Lil umur, pada segala perkara, allati yasifunaha, yang mereka sifati tadi. Fanuhu an sabbid dahr, maka dilaranglah mencerca dahar. Intaha biqtisar dari syarh sunnah Imam Al-Baghawi, bukan syarh sunnah Imam Al-Barbahari, tapi syarh sunnah Imam Al-Baghawi. Kalau syarah sunnah Imam Al-Baghawi memang benar-benar syarah terhadap hadis. Karena beliau Al-Baghawi rahimahullah min syurrahil hadis, di antara pensyarah-pensyarah hadis. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa sejarah hadis itu pertama pengumpulan, mengumpulkan mencatat. Yang biasanya disebut dengan jawami' atau muwatta. Semua riwayat dimasukkan. Bahkan kadang tercampur. Riwayat dari Nabi, riwayat dari sahabat, riwayat dari Muhajirin dan Ansar. Kemudian muncullah ulama berikutnya. Sudah dikumpulkan semua hadis-hadis. Maka mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini masih tercampur. Susah. Ya. Harus dikumpulkan. Dengan sanadnya masing-masing. Ini hadis dari Abu Bakar, ini hadis dari Umar, ini hadis dari Fulan, ini hadis dari Fulan. Maka muncul musnad-musnad. Ada berapa musnad? Hah? Pernah tahu masanidil arba'ah? Barakallahu fikum. Imam yang empat ternyata masing-masing punya musnad. Maka disebut dengan masanidil arba'ah. Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Malik, Musnad Hanifah. Walaupun ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi caranya dengan musnad. Bersambung. Barakallahu fikum. Ternyata sudah gampang nyarinya. Mau nyari hadis Abu Bakar, cari di Abu Bakar. Mau cari hadis Aisyah, cari di musnad Aisyah. Ternyata mereka yang mereka butuhkan yang berikutnya, kita pengen toharoh. Loncat-loncat. Di hadis Aisyah ada toharoh. Loncat lagi di kumpulan hadisnya Abu Hurairah ada toharoh juga. Sulit. Ya. Maka muncullah para ulama berikutnya menyusunnya berdasarkan sunan. Maka namanya sunan. Ya. Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, seperti ashabus sunan yang empat. Dan lain-lain, masih ada lagi yang lain. Selalu diurutkan berdasarkan sunnah-sunnah. Toharah, sholat, apalagi begitu. Ya. Seperti kitab kalian Umdatul Ahkam dan jenisnya, itu berdasarkan sunan. Taib tidak kalah para ulama berikutnya pun ingin memberikan andil dalam menjaga agama ini dan betul-betul memudahkan untuk kaum muslimin. Tercampur dalam kitab-kitab tadi hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Sanadnya, mereka tidak salah, mereka hanya sampaikan ini sanadnya. Silakan periksa sendiri. Tetapi para ulama ingin memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin, maka ulama berikutnya memilah dan memilih. Ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang sahih, ini yang dhaif. Maka muncullah kitab-kitab sahih. Yang paling terkenal, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Karena itu yang paling sahihnya, Bukhari kemudian Muslim. Walaupun sungguhnya ada kitab-kitab sahih lainnya. Seperti sahih Ibnu Hibban, sahih Ibn Huzaimah, sahih. Barakallahu fikum. Itu kitab-kitab sahih. Walaupun yang paling terkenal dua. Yang berikutnya masih ada mereka yang ingin memberikan andil dalam jasa kebaikan untuk Allah agar memudahkan kaum muslimin. Maka mereka carikan hadis-hadis sahih yang belum ada dalam musnad. Belum ada dalam kitab sahih. Ada hadis sahih yang belum ada dalam Bukhari dan Muslim. Muncullah kitab Al-Mustadrak. Imam Hakim Al-Mustadrak itu menyusulkan hadis-hadis sahih yang belum ada dalam dua kitab itu, padahal kesahihannya sama dengan itu atau sesuai standar itu. Mustadrak al-sahihain. Ada juga kitab-kitab yang lain yang seperti itu. Yang berikutnya muncul pula usaha seperti Syekh Al-Albani yang ingin memeriksa begitu, atau sebelum Syekh Al-Albani memisahkan Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya, sahih Abu Dawud, dhaif Abu Dawud, sahih Ibnu Majah, dhaif Ibnu Majah. Sebelum itu barakallahu fikum, mereka melihat bahwa ini hadis-hadis sudah tersusun rapi dengan susunan sunnah-sunnah, susunan fikih, sudah diperiksa lagi, masya Allah. Tetapi kasihan kaum muslimin, kalau mereka tidak memahami beberapa kalimat dalam hadis ini. Baru muncullah zaman surah para pencerah hadis seperti Al-Baghawi tadi, seperti Mushkilil Athar At-Tahawi, seperti yang sering disebut ini. Wa fi nihayah, maksudnya fi nihayah fi gharibil hadis, Imam Ibnu Athir. Mereka memberikan penjelasan kejelasan dalam kitab-kitab tadi, syarah-syarah. Seperti juga syarah Sahih Muslim An-Nawawi, syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar, masya Allah. Ibnu Hajar ahlul hadis, tapi juga pensyarah hadis, masya Allah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.